gede pinggir tekalan. Isik cilik gampang diatur. Barang gede ugal-ugalan. Ila ilu sawo dipangan uler. Ila ilu wong bodonganku pinter. Ila ilu ojo sok dong ngapusi. Ila ilu kok ketun tiba mburi. Soko wetan kecantol leri. Wetan kali yo mae wewe. Arep balok, arep balok. Oh.